Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Anda berada, tak jemu-jemu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, selayaknya kita selalu memunajatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran dengan bentuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan di agama dan menjauhi segala larangannya. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita termasuklah orang yang mendapatkan syafaat di kemudian kelak nantinya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari tim Syafir Al-Azhar akan mengkaji firman Allah melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang kita bahas adalah surah At-Taubah ayat ke-63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa annalahu nar jahannam khalidan fiha. Dzalikal khizyul 'adzim. Yang artinya, tidakkah mereka munafikin mengetahui bahwasannya barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanam baginya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. Para pendengar RR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan wa'id, ancaman bagi umat Islam dan umat-umat yang lain, di mana pada ayat sebelumnya yang kita kaji adalah anjuran untuk jangan sering sekali kita bersumpah untuk mengharapkan ridha manusia. Akan tetapi yang kita cari dalam hidup adalah ridha Allah dan ridha Rasulnya. Di sini dijelaskan lagi bahwasannya orang yang lebih mengedepankan ridha manusia, atau yang mereka mencari kemegahan dunia saja melupakan kewajiban, Allah nyatakan di sini, tidakkah mereka munafik? Tidakkah mereka itu pada hakikatnya orang yang benar-benar tak tahu diri, munafik, yang telah Allah ciptakan dengan penuh dengan kesempurnaan, diberikan Allah akal, panca indera yang lengkap dan sebagainya. Kemudian mereka itu yuhadid, mereka mengetahui, mereka itu menentang, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat, kewajiban puasa yang sebentar lagi kita akan lakukan ini, lupa juga dengan zakat fitrahnya dan sebagainya, mengabaikan fakir miskin. Ketahuilah, mereka itulah benar-benar sosok orang yang munafik. Maka dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala sering menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullah fala ta'taduha. Janganlah sering sekali kamu itu melanggar kewajiban atau ketentuan yang telah diwajibkan kepadamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau orang yang meninggalkan sholat, mengabaikan puasa, kemudian meninggalkan, enggan orang yang kaya itu lupa dengan zakatnya karena dia merasa mengumpulkan harta itu berat di dunia ini, ketahuilah, fa annalahu nar jahannam khalidan fiha. Neraka jahanam baginya, yaitu orang yang munafik sengaja meninggalkan sholat. Lebih jelas lagi dan gamblangnya, saya didampingin abang da kami, calon profesor doktor Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Doktor Ardiansah. Kami silahkan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Sapiar. Ayat 63 dari surat At-Taubah ini dimulai dengan alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui. Memang redaksi ini ditujukan kepada kaum munafik, tapi sebagaimana telah kita ketahui, munafik itu adalah orang yang mengakui iman tetapi dalam hatinya adalah kekufuran. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang demikian. Dan untuk lebih menghindari dari sifat kemunafikan itu, kita tentu saja menjadikan ayat ini pelajaran bagi kita, walaupun kita adalah merupakan manusia mukmin yang hakiki. bahwa kita yang mukmin hakiki ini juga tentu lebih dilarang untuk menentang Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena menentang Allah dan Rasulnya, bila kita beriman adanya akhirat, adanya surga dan neraka, maka menentang Allah dan Rasulnya akan mendampak, akan berdampak masuknya kita ke dalam neraka jahanam. Tentu saja ini bukanlah merupakan suatu yang kita inginkan dan kita idamkan. Sebagai seorang mukmin yang hakiki, tentu dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan konsekuensinya mengharapkan surga, atau lebih dari itu mengharapkan ridho ilahi dan Rasulnya. Karena apa? Karena ketika seseorang masuk ke dalam neraka, maka itu merupakan kehinaan yang besar. Di dunia juga orang yang menantang itu adalah bukanlah merupakan orang-orang yang terhormat. Menantang orang tua yang disebut dengan istilah durhaka tidaklah baik. Menantang pemerintah yang disebut dengan pembangkang bukanlah suatu hal yang baik. Dalam agama pun menantang Allah dan Rasulnya trademarknya adalah negatif. Iya, kita melihat kaitan ayat yang mulia ini terhadap ayat yang sebelumnya begitu sangat eratnya. Betapa bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan kepada kita, menceritakan kepada kita tentang orang-orang munafik yang mereka salah satu sifatnya itu adalah suka bersumpah dan menyalahi sumpahnya, suka berjanji dan mengingkari janjinya, dan kemudian mereka lebih mencari keridhaan manusia daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat 63 dari surah Taubah ini saya melihat ini adalah suatu ancaman tegas ya, sebagai suatu peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berbuat seperti itu, yaitu orang-orang munafik yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa sehari-harinya kita katakan orang-orang yang seperti ini petentengan lah, ya kan. Dia tahu Allah telah memberikan kehidupan bagi dirinya tapi dia tidak mau salat. Allah telah memberikan harta kepada dirinya dan harta itu telah pula berlimpah ruah tapi dia tidak mau menzakatkannya. Maka orang-orang seperti ini akan diancam, bahkan sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Dalam hal ini ya, seperti tadi juga sudah diungkapkan oleh Ustaz Zainal, maka orang-orang yang menantang seperti ini tidak ada kebaikan pada dirinya dan tidak ada kemuliaan, sehingga karena kemuliaan itu telah hilang dari dalam dirinya, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hina. Oleh karena itulah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tidak ada kemuliaan pada dirinya. Kemuliaan itu ketika Anda memeluk Islam dan menjalankan ajaran Islam itu dengan sepenuh hati, sehingga dengan menjalankan perintah agama itu tadi dia menjadi orang yang terbaik. Dan kita melihat saat sekarang ini banyak orang Islam yang tidak berbuat kebaikan bukan karena Islamnya yang tidak baik, bukan karena Tuhannya yang salah, atau bukan karena nabinya yang salah menyampaikan, tetapi karena pribadi-pribadi atau personality dari orang-orang itu yang tidak mencerminkan kebaikan daripada Islam itu, sehingga tercemarlah nama baik Islam atau ajaran Islam itu karena hanya segelintir orang yang tidak mencerminkan kebaikan atau rahmat Islam itu, padahal dia sendiri mengaku sebagai dirinya seorang Muslim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, orang-orang yang menantang Allah, orang-orang yang mencemarkan nama baik agama Islam, dzalikal khizyul azim, baginya adalah kehinaan yang amat besar. Mungkin itu tambahan. Iya, Ustaz Syafiar, mungkinkah manusia menantang Allah? Luar biasa sekali nih, Ustaz. Kalau manusia menentang Allah Subhanahu wa taala berarti dia udah sebagai Tuhan. Maka ya, kita lihat banyak sebetulnya yang mengaku dirinya di dunia ini orang yang hidup dengan egois. Jadi lebih mengedepankan ketuhanan dirinya dibandingkan siapa yang menciptakan dirinya itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, saya katakan selayaknya jangan pernah menentang Allah. Carilah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu dia bejat, mulailah dalam kehidupan dia ini 24 jam Allah itu pemurah, penyayang, pengasih. Tidak ada kasih yang lebih kasih kecuali kasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih pemurah kecuali murahnya Allah Subhanahu wa taala, memberikan ampunan bagi orang yang telah ternodai dengan apa? Jalan-jalan yang buruk. Kalaulah itu dijalani dengan benar, dengan penuh konsekuensi, berarti dia itu tidaklah menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang menentang Allah dan Rasulnya, sebagaimana kita melihat juga dalam kisah Namrud atau Fir'aun misalnya, mereka itu langsung menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan sama sekali tidak mempercayai. Nah, dalam konteks kekinian, maka kita melihat ada orang-orang yang tidak secara langsung memang menentang Allah Subhanahu wa taala, tapi sikap dan perbuatannya itu menunjukkan kesombongannya dan keangkuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah zat yang maha hidup dan maha melihat dan maha menatap setiap apa yang kita perbuat. Mungkin itu, Ustaz. Iya, kalau saya tambahkan sedikit lagi, Ustaz Sapiar dan para pendengar yang dimuliakan Allah, bahwa sering kita sampaikan di RRI kesayangan kita ini adalah makhluk satu dari 6 miliar penduduk bumi. Bila bumi itu adalah butir pasir di planet luas, bumi itu adalah disebut dengan small planet, planet yang kecil, dan kita satu dari 6 miliar yang di dalamnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, dan kita berusaha untuk melawan Allah, seperti kata Ustaz Ardiansah juga, pernah ada manusia yang melawan Allah yang terekam dalam Al-Qur'an seperti Namrud, Fir'aun, dan mungkin sekarang juga masih ada, atau mungkin terkadang kita sendiri merasa Allah tidak perlu kita perhatikan bentuk-bentuk pengingkaran dan penentangan. Tentu saja ini merupakan suatu kehinaan yang sangat besar yang dituang oleh ayat ini, zalikal khizyul azim. Karena apa? Karena masa satu dari 6 miliar penduduk bumi di planet yang begitu kecil melawan pencipta langit dan bumi yang begitu agung dan begitu besarnya. Baik para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan dalam ayat yang kita kaji ini mudah-mudahan berguna bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam kajian ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala pendengaran dan atensinya. Saya Muhammad Safiar, didampingin Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah, mengucapkan sekali lagi terima kasih yang banyak. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.